بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه قال أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه تعالى عن أبي العباس سهل بن سعد السعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الخيبر لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحبه الله ورسوله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله dari Abul Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'di radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW berkata ketika di hari perang Khaybar, Rasul mengatakan la utiyana ar-rayata ghadan, besok saya akan berikan bendera kepada siapa? Rajulan, kepada seseorang. Yaftahullah ala yadaihi, yang akan Allah berikan kemudahan pada orang itu, di tangannya diberi kemenangan. Allah akan berikan kemenangan di tangannya atau di bawah kepimpinannya. Ciri-cirinya yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbullah wa rasuluhu, dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya pun cinta kepadanya. Fabatan nasu yaduqun lailatahum ayyuhum yu'taha, maka pada malam itu orang-orang pada berkumpul, pada berbicara, berbincang-bincang, siapa kira-kira orang itu yang besok Rasul akan memberikan ar-rayah itu tadi. Falamma asbaha an-nasu qadaw ala Rasulullah sallam, maka di pagi harinya orang-orang bersegera datang kepada Rasulullah sallam. Kulluhum yarjuna an yu'taha, masing-masing mereka berharap agar mereka mendapatkan yang diberi oleh Rasul, bendera itu adalah dia. Faqala aina Ali ibn Abi Thalib, ketika itu Rasul bertanya, mana Ali bin Abi Thalib? Faqila ya Rasulullah wa yashtaki aynaih, maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, Ali bin Abi Thalib sedang menderita sakit kedua matanya. Faqala arsilu ilaihi fa'utiyabihi, maka Rasul mengatakan suruh orang ke sana, maka didatangkanlah Ali bin Abi Thalib ke hadapan Rasul alaihi salatu wasallam. Fa basaqa Rasulullah sallam fi ainihi wa da'alahu, maka ketika Rasul melihat mata Ali dalam keadaan sakit, maka Rasul meludahi mata itu dan mendoakan kepadanya. Fa basara hatta ka'allam yakun fi wajah, maka seketika itu pula Ali bisa langsung melihat seolah-olah tidak ada bekas sakitnya sama sekali. Fa atahu rayah, maka Rasul alaihi wasallam memberikan kepada Ali bendera itu. Faqala Ali radhiyallahu anhu ya Rasulullah uqatiluhum hatta yakunu mithlana. Ali berkata kepada Rasulullah setelah diberikan rayah kepadanya, wahai Rasulullah, haruskah aku memerangi mereka sampai mereka seperti kami? Faqala infit ara risrika hatta tanzila bisahatihim. Rasul menasihatkan kepada Ali agar ketika Ali sebagai pemimpin membawa pasukannya melakukan apa? Infid ala rislika. Jangan terburu-buru, tenang. Sampai ke tengah-tengah mereka. Tsumma uduhum ilal Islam. Maka ketika kamu sudah sampai ke mereka, yang kamu lakukan pertama adalah ajaklah mereka kepada Islam, bukan memerangi. Bukan langsung tiba-tiba serbu serang, enggak. Tapi ajarkan dulu kepada Islam. Ini indahnya Islam. Tidak tiba-tiba melihat kelompok lemah langsung didatangi perang, enggak. Tapi yang diperintahkan adalah datangi ke mereka, dakwai kepada Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihi min haqqillahi ta'ala fihi. Lah ketika mendakwai mereka, sampaikan, kabarkan kepada mereka apa yang wajib atas mereka untuk menjalankan hak-hak Allah, menunaikan hak-hak Allah Ta'ala di dalam Islam. Jadi sampaikan, ketika mengajak orang kepada Islam, itu menyampaikan kepada mereka apa yang menjadi hak mereka. Bukan yang penting, sudah yang penting masuk Islam, wis. Bukan itu, tetapi sampaikan tentang Islam, apa itu Islam. Setelah dia tahu tentang Islam, sampaikan pula hak-hak Allah atas dia ketika dia masuk Islam. Fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min khumuri ni'am. Demi Allah, kata Rasul alaihi wasallam, kalau atasmu, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan, kalau Allah memberikan hidayah lewat jalanmu seseorang satu saja, khairul laka min humurun ni'am, maka kebaikan ini ketika kamu bisa mendakwai orang kepada Islam, masuk Islam atau menjalankan sunnah dari semula ahlu bid'ah, khairul laka min humurun ni'am, satu ini saja lebih baik bagi kamu daripada humurun ni'am, daripada khumur an-ni'am, unta yang merah yang merupakan harta atau kendaraan yang paling nafis, paling agungnya yang dibanggakan oleh Arab ketika itu. Hadis ini muttafaqun alaih, menunjukkan bahwa Islam ketika masuk satu negeri atau satu daerah, bukan yang penting harta mereka, bukan. Yang terpenting adalah bagaimana mereka bisa mau masuk Islam. Hidayah mereka itu yang kita harapkan. Yang kita harapkan adalah mereka bisa mendapatkan hidayah seperti Allah telah memberikan hidayah kepada kita. Maka Rasul alaihissalam mengajarkan kepada Ali, bukan yang penting datang serbu sikap, bukan itu, tapi datangi mereka, dakwai mereka dengan baik-baik. Didakwai. Bukan yang penting serbu sikat, bukan. Dakwai mereka. Kalau kamu bisa memberikan jalan hidayah kepada mereka, memberikan jalan hidayah artinya menjadikan sebab kamu. Hidayah Allah yang memberi. Tapi kita hanya bisa memberikan jalan sebab. Kalau kita bisa menjadikan sebab seseorang mendapat hidayah, maka khairulaka, kalau satu, khairulaka min humur an-ni'am. Lah bagaimana kalau bisa satu negeri? Luar biasa nikmat yang besar atas seseorang yang bisa memberikan jalan menjadi sebab hidayah. Naam. Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mencara hadis ini mengatakan amal hadis Abi Sa'id Sahal bin Sa'd radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaumul khaybar la utiyana ar-raya gadan rajulan yaftahu Allah ala yadayhi yuhibbullah wa rasul yuhibbullah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu wa hadha yatadhamman bushra 'ammah wa bushra khasan. Kata beliau rahimahullah bahwa hadis Abu Sa'd Sahal bin Sa'd di mana Rasul mengatakan besok aku akan berikan rayah bendera kepada seseorang yang orang itu cinta kepada Allah dan Rasulnya dan Allah cinta kepada kepadanya. Allah dan Rasulnya cinta kepadanya. Kata Syekh, dalam hadis ini ada dua bushra, ada dua berita gembira, yaitu yang sifatnya berita gembira ammah, umum, yang kedua bushra khasah, berita gembira yang sifatnya khusus. Amal ammah, adapun yang sifatnya umum, fahiya qawlu yaftahullah alaihi ala yadaihi, yang sifatnya umum yaitu ucapan Rasul alaihi salatu wassalam, yaitu yaftahullah ala yadaihi, bahwa Allah akan memberikan kemenangan di atas tangannya, artinya kepada orang itu, di atas kepemimpinan orang itu Allah memberikan kemenangan pasukan muslimin. Ini umum sifatnya. Ini adalah berita. Pasukan ini ketika berperang di atas kepemimpinan orang itu Allah akan berikan kemenangan. Karena ini berita dari Rasul, la yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha, pasti akan terjadi. Rasul berkata itu belum terjadi, maka berita itu pasti akan terjadi, bahwa Allah akan memenangkan pasukan muslimin ketika berperang dalam kesempatan itu yang dipimpin oleh orang yang Allah, apa yang Rasul katakan akan Rasul berikan ar-rayah. Adapun yang khasah, amal khasah, fa iya qauluhu yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu. Adapun yang khusus artinya untuk orangnya itu, sang pemimpin yang akan diberikan rayah, yaitu berita bahwa orang itu mencintai Allah dan Rasulnya dan Allah dan Rasulnya cinta kepada orang itu. Ini adalah perkabaran, sesuatu perkabaran yang bushra, berita gembira, disaksikan oleh Rasul. Sekali lagi, ketika Rasul menyaksikan demikian, la yantiku anil hawa, akan tetapi in huwa illa wahyu yuha, yang diucapkan oleh Rasul ini adalah wahyu dari Allah, artinya Allah dan Rasulnya menjadi saksi bahwa orang itu cinta kepada Rasul, cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah pun dan Rasulnya cinta kepada orang itu. Ketika itu, ketika malam itu belum disebutkan siapa orangnya yang akan mendapatkan royah itu. Bisa jadi wahyu ketika itu belum disebutkan siapa orangnya. Maka malam itu semua orang berharap memperbincangkan siapa ya orangnya yang dengan tangannya itu akan mendapatkan kemenangan. Dan ini pasti. Bayangkan kalau antum jadi pemimpin dan sudah mendapatkan jaminan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dapat jaminan bahwa orang itu dicintai oleh Allah, Kalau kita cinta kan gampang. Yang sulit itu kita mendapatkan kecintaan dari Allah dan Rasulnya. Ini sudah dapat jaminan. Yang memimpin ketika itu, dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya cinta kepada orang itu. Kalau menjadi cinta, menjadi kekasih Allah, itu artinya jaminan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Jaminan dia akan mendapatkan perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa Khaybar mazari' wa husunil Yahud. Khaybar nama satu tempat yang di sana tempat mazra'ahnya Yahudi, dan sana ada benteng kuat dari orang Yahudi. Wa kanat nahu mi'ah mil fi shimal gharbi minal Madinah. Di mana sih? Khaybar itu jaraknya dari Madinah sekitar 100 mil. Kalau 100 mil itu kurang lebih ya 160 kiloan lah. 150-160 kiloan. Di sana, sakanu hal Yahud kama sakanu ta'ifah minhum hal Madinah nafsaha. Kebanyakan yang tinggal di sana adalah orang Yahudi. Seperti orang Yahudi juga ada yang tinggal di Madinah. Kok bisa? Kan Yahudi bukan dari sana asalnya. Kok bisa pada tinggal di mana? Di Khaybar, dan pada tinggal di Yahudi. Gimana sih ceritanya? Syekh menceritakan sekilas. Sakana al-Yahud kama sakana ta'ifa minhum Madinah nafsaha li'an al-Yahud yakra'una fit Taurat anahu sayub'ath nabi wa sayakunu muhajirahu ilal Madinah. Kenapa Yahudi pada tinggal di Khaybar dan tinggal di Madinah? Karena mereka pada membaca Taurat. Di dalam Taurat telah diberitakan akan diutusnya seorang nabi, dan mereka akan hijrah ke Madinah. Watusama fi ahdil qadimah Yathrib, yang dulu disebut Madinah itu Yathrib. Lakinahu nuhya antasmiyatuha Yathrib, akan tetapi kita dilarang untuk memberikan nama Yathrib, maka diganti Al-Madinah. Wa annahu sayuhajir ilal Madinah fa wa sayuqatil wa yantasir ala a'daihi. Di dalam Taurat diberitakan bahwa Rasul itu, bahwa Nabi itu akan pindah ke Madinah, ke Yathrib. Dan ketika telah pindah, dia akan berperang dengan musuh-musuhnya. Dan akan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan mendapatkan kemenangan-kemenangan. Ini Yahudi pada dengar, pada paham, pada membaca Taurat. Itu ada di dalam Taurat. Tentang akan adanya seseorang diutus oleh Allah. Dan akan pindah hijrah ke Madinah, dan akan terjadi peperangan-peperangan, dan dia akan mendapatkan kemenangan-kemenangan, mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Imannya mereka terhadap keadaan seperti itu menyebabkan mereka pada pindah ke mana? Ke Yathrib atau Madinah, dan juga ke tempat-tempat terdekat yaitu Khaybar, untuk mereka mencari rezeki, bercocok tanam di Khaybar. Khaybar tempat bagus. Fa'alimu anna hadzal haqq wa dhahabu ila al-Madinah wa sakanuha wa sakanu al-Khaybar. Karena mereka beriman terhadap berita itu yang mereka baca di dalam Taurat, maka mereka pun pada hijrah, mereka pergi ke Madinah, dan mereka tinggal di sana menanti datangnya Nabi atau datangnya Rasul yang dijanjikan itu. Wakanu yadhunnuna anna hadha nabi sayakunu Bani Israel. Mereka menyangka bahwa nabi yang akan datang yang dijanjikan itu adalah dari Bani Israel. Maka mereka pada pindah ke sana. Falama bu'itha min Bani Ismail minal Arab hasaduhum. Ketika mereka tahu ternyata yang datang bukan Bani Israel tapi Bani Ismail dari orang Arab, dari keturunan Arab, maka mereka hasad. Kafaru bihi wal iyadzu billah. Mereka pun menentangnya, kufur dengan apa yang telah mereka imani itu tadi. Ba'da an kanu ya'rifunahu kama yu'rifuna abna'ahum. Setelah mereka tahu, paham persis, bahkan pahamnya tentang kenabian yang akan datang ini seperti mereka tahu tentang anak-anak mereka. Artinya betul-betul tahu persis tentang kenabian yang akan datang ini, sampai tahu tempatnya di mana akan datang, tahu persis bahwa mereka akan berperang dengan musuh-musuhnya dan pasti akan mendapatkan kemenangan-kemenangan karena mendapatkan pertolongan dari Allah. Mereka tahu persis tentang itu. Hal ini dinukil oleh Allah SWT, dikabarkan oleh Allah, falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bihi. Setelah datang kepada mereka apa yang mereka ketahui, kafaru bihi. Mereka mengkufurinya. Ketika datangnya apa yang dikabarkan oleh Allah dalam Taurat yang dia mengimani, sampai-sampai dia pergi pindah dari negerinya menuju kemana? Ke Madinah atau ke Khaybar. Dalam rangka apa mereka? Dalam rangka untuk menanti, menyambut Nabi. Dan dia akan berperang bersamanya. Dia meyakini akan memperoleh kemenangan-kemenangan. Lah, ketika datang, falama ja'ahum, ketika datang kepada mereka yang dinanti-nantikan, ma'arafu, yang mereka tahu persis, kafaru bihi, mereka kufur terhadap Rasul yang datang itu. Wa qalu laisa hadha huwa an-nabi alladhi bushirna bihi. Mereka menentangnya dengan mengatakan, bukan ini nabi yang kita diberikan berita tentangnya. Yang kita mendapatkan berita gembira itu bukan ini loh. Kenapa? Karena bukan dari Bani Israel. Walaupun itu dari Allah, mereka hasad. Mereka tidak bisa nerima. Lah di zaman sekarang masih banyak orang, walaupun secara keturunan bukan dari Bani Israel, tetapi ketika menerangkan kenabian Rasul, dia menolak bahwa Rasul bukan dari Bani Arab. Karena bencinya. Sesungguhnya dia membenci Islamnya, tapi enggak berani terus terang. Lalu yang mulai dikikis adalah bahwa Rasul itu bukan dari Bani Arab. Sesuatu yang terang benderang, maka mereka ingkari. Di hari ini masih ada orang yang seperti itu. Maka berhati-hatilah kita. Bughdzul Arab minan nifaq. Kebencian seseorang kepada Arab adalah dari kemunafikan. Wal iyadzu billah. Hati-hati. Wa hasala minhum ma hasal minal ahd ma'a nabi alaihi salatu wasalam thumma hiyana. Mereka tinggal di Madinah Mereka tinggal di Khaybar, artinya berdekatan dengan Rasul. Maka di antara mereka yang tinggal berdekatan itu terjadi perjanjian-perjanjian. Lah, ketika adanya perjanjian antara Rasul dan kaum Muslim, antara kaum Muslimin dengan mereka Yahud, ternyata perjanjian-perjanjian itu, perjanjian demi perjanjian, dikhianatinya oleh Yahud. Wa kanu fil Madinah tsalatsal qabail. Di Madinah ada 3 kabilah dari Bani Israel. Siapa mereka? Banu Kainunah, Kainuna, wa Banu Nadhir, wa Banu Quraidah. Ada 3. Yang pertama Banu Kainuna, yang kedua Banu Nadhir, yang ketiga Banu Quraidah. Fakuluhum ahadan Nabi alaihi salatu wasalam, lakinnahum naqadul ahd kulluhum. Semuanya telah berjanji, ada keterikatan perjanjian antara kabilah-kabilah ini, masing-masing kabilah ini dengan Rasul. Akan tetapi ternyata masing-masingnya, ketiga-tiganya semua pada khianat, berlepas dari perjanjian itu, mencabut perjanjiannya, mengingkari perjanjian itu. Fahazamullah wa hamdulillah ala yadi Nabi sallam wa kana akhiruhum Bani Quraidah alladhi hakama fihim Sa'd bin Mu'ad radhiyallahu anhu bi an yuqtal muqatilatuhum wa tusba nisa'uhum wa dhurriyyatuhum. Maka Rasul alaihi wasallam, maka Allah SWT memerintahkan untuk memerangi mereka, dan alhamdulillah di atas kepemimpinan Rasul SAW Allah berikan kemenangan. Yang terakhir adalah Bani Quraidah, yang setelah peperangan itu dihukumi Rasul mengangkat Sa'd bin Mu'ad untuk menghukumi mereka. Hukumnya apa? Bahwa laki-laki mereka semua dibunuh, dan yang tua, yang perempuannya, yang anak-anaknya dijadikan tawanan. Wa taghnam amwalahum, harta-harta mereka menjadi ghanimah. Fa amara Nabi sallam wa kanu sab'amiyah, fa amara Nabi sallam bi qatlihim, fa hasaduhum an akhirihim. Maka diperintahkan, Nabi memerintahkan untuk membunuh mereka. Naam, wa hakadha al-yahud al-ghadar khiyana wa khiyana wa naqdil lil uhud. Memang begitulah orang-orang Yahudi itu, mereka memang ahlinya untuk berkhianat, mengingkari janji. Itulah hakikat orang-orang Yahudi. Mundu bu'ith fihim Musa alaihissalam ila yaumina hadza wa ila yaumil qiyamah. Sifat yang demikian itu yang ada pada Yahudi itu memang dari sejak zamannya Musa alaihissalam, ketika Musa diutus oleh Allah kepada Bani Israel. Maka Bani Israel memang sudah suka berkhianat sampai zaman sekarang ini, bahkan sampai nanti yaumul kiamat, yang namanya Yahudi pasti akan mengkhianati perjanjian demi perjanjiannya. wa ahwanahum bil amanah. Mereka pasti mengkhianati amanat-amanat yang telah ada pada mereka. Mereka suka apa? Sifat mereka adalah mengingkari perjanjian. Kalau ada amanat, mengingkari amanat. Walidzalika la yuthiqu minhum abadan. Oleh karena itu, Syekh mewasiatkan jangan sampai kita percaya kepada mereka selamanya. La sarfan wala adlan wa man wathiqa bihim aw wathiqa minhum fa innahu fil haqiqah lam ya'rifu siratahum mundu ahdal qadim. Barang siapa yang percaya atau memberikan percaya kepada mereka, maka menunjukkan orang itu belum tahu, belum ngerti tentang sejarah mereka. Bagaimana mereka terhadap perjanjian-perjanjiannya. Bagaimana dulunya mereka itu, dia gak paham. Kalau paham ya pasti akan mengambil pelajaran. Yang namanya tukang khianat, apalagi kalau itu syariat telah menerangkan kepada kita bahwa mereka adalah tukang khianat. Wahyu telah mengabarkan kepada kita bahwa mereka tukang khianat. Bagaimana kita bisa akan merasa tenang kepada mereka itu? Allahumma anal khaybar kanat husun wa mazari' lahum wa ghazahum an-nabi alaihi salatu wasalam wa fatallahu ala yadayhi. Khaybar ketika itu sebagai pertahanan bentengnya Yahudi, dan di dalam sana ada mazra'ahnya, kebun-kebun untuk mereka. Dan Nabi memerintahkan untuk memerangi mereka, dan Allah berikan kemenangan atas muslimin. Faqala Nabi SAW, la'u'tiyana rayah rajulan yaftahullah ala yadaihi yuhibbullah wa rasulahu wa yuhibbuhullah wa rasuluhu hadani man qobatani azimatan. Di dalam hadis dikatakan oleh Nabi SAW bahwa besok aku akan berikan rayah, bendera, kepada siapa? Kepada seseorang yang di tangan seseorang itu Allah akan berikan kemenangan. Orang itu mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya mencintai orang itu. Maka hadzani manqabatan azimatan, ini adalah kedudukan yang sangat besar, dua kedudukan yang sangat agung. Kedudukan yang memberikan siapa? Allah dan Rasulnya. Kedudukan yang mulia sekali. Maka para sahabat berharap untuk memperoleh kedua kedudukan itu. Dua kedudukan ini, yang pertama adalah apa? Ayaftahullah ala yadaihi. Bahwa ada janji, ada berita bahwa Allah akan memberikan kemenangan di atas tangannya itu, di atas kepemimpinannya itu. Li'anna man fatahallah ala yadaihi nala khair kathiran. Kalau Allah telah menjanjikan akan memberikan kemenangan padanya, maka ini menunjukkan apa? Akan diperoleh kebaikan demi kebaikan yang banyak. Fa'innahu in hadallahu bi rajulan wahidan kana khairan lahu min khumur ni'am. Karena kalau Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah padanya seseorang lewat orang itu, kana khairan lahu min khumur ni'am, lebih baik dibanding memperoleh khumur ni'am. Fa innahu in hudiyallah apa yakni minal ibil wal khumur ibil khumur, yaitu khumur ni'am adalah unta yang merah. Fa innama khasal ibil khumur لِأَنَ الْأَغْلَى الْأَمْوَالِ عِنْدَ الْعَرَبِ. Kenapa dikhususkan onta merah? Kenapa enggak onta yang lainnya? Boleh ketahui, onta merah adalah harta paling mahal yang dimiliki oleh orang Arab ketika itu. Artinya menjadi dambaan orang Arab ketika itu. Yang pertama, tadi apa? Kedudukan akan mendapatkan kemenangan, akan Allah buka apa kota Khaybar itu tadi. Yang kedua, yuhibbullah wa rasulahu wa yuhibbuhullah wa rasuluhu. Dikabarkan dalam hadis, yaitu kedudukan kedua, yaitu dia mendapatkan kedudukan, dia menjadi orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, sekaligus Allah dan Rasulnya mencintai orang itu. Alangkah nikmatnya. Ini termasuk perkara yang paling mahal, yang paling agung, yang dia peroleh. Walidhalika fadlul li Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Dalam masalah ini adalah keutamaan bagi Ali. Li'ana nas fi tilka al-laila ja'alu yaduqun. Kenapa dikatakan ini adalah karunia, keutamaan bagi Ali? Karena para sahabat malam itu sangat berharap-harap, bertanya-tanya, siapa yang dapat besok ini nanti. Mereka semua berharap. Yan yahudun wa yatakallamun man hadzal rajul. Mereka mendiskusikannya malam itu. Siapa kira-kira yang mendapatkan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, yang akan mendapatkan kemenangan dan sekaligus diberitakan dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya mencintai orang itu. Falamma asbaha Nabi sallallahu alaihi wasallam qala aina Ali bin Abi Thalib. Pagi harinya Rasul bertanya, mana Ali bin Abi Thalib? Faqila huwa yashtaki ainaih. Maka dikabarkan ketika paginya, ketika Rasul bertanya tentang Ali, dikabarkan bahwa Ali dalam keadaan sakit kedua matanya, yakni ana ainai tuwaja'ahu wa yastakiha. Artinya matanya dalam keadaan sakit dan beliau menderita sakit mata. Fada'a bihi fa'ata bihi, maka apa dipanggilnya Ali lalu didatangkan. Fa basaqa fi ainaihi wa da'alahu, maka kedua mata Ali itu diludahi oleh Rasul, tentunya dengan ludah yang sedikit gitu, disemburkan ludah kepadanya sambil didoakan. Langsung fa bari'a ka'alam yakun bihi wajah, langsung seketika itu pula sembuh seolah-olah tidak pernah sakit. Wa hadhihi min ayatillahi azza wajal. Ketahuilah bahwa ini termasuk mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Bukan sembarangan. Ini adalah mukjizat yang ketika itu Ali dalam keadaan menderita mata betul-betul berat, kesulitan untuk melihat, dengan mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah ini, seketika itu pula yang tadi enggak bisa melihat menjadi melihat. Makanya apa-apa yang mukjizat yang ada pada para anbiya dan rasul sebelumnya ada pada diri Rasul. Dalam hal seperti ini ada pada Isa alaihissalam. Ternyata Rasul pula diberi mukjizat yang serupa. Di zaman Isa ada pada di Rasul. Wa hadhihi min ayatil azza wa jal, falaisa hunaka qatrah wala kay. Tidak pakai qatrah, tidak pula pakai kay. Wa inna ma huwa riq nabi alaihi salatu wasalam wa da'ahu wa du'ahu. Yang ada bukan tetes mata, bukan kay, tetapi apa, ludahnya Rasul alaihi salatu wasalam dan doanya Rasul alaihi salatu wasalam. Ini merupakan mukjizat dari Rasul. Fa hadzal hadits dalilun ala anna yajuzu linnas ayatahaddatsu fil amr yatafarrasu fi man yusibahu. Li'anna as-sahaba saru fi tilka al-lailah yaduquna lailatahum man yahsul hadza wa qul wahid yaquluna la'alla ana. Dalam hadits ini ada dalil tentang bolehnya bahwa manusia berbincang-bincang tentang berharap-harap apa yang akan terjadi besok. Berharap-harap siapa yang akan mendapatkan ar-royah besok itu, mendapatkan apa? Kepemimpinan besok siapa? Li'anna sahibah saru fi tilka lailah yadukun lailatahum. Karena pada malam itu mereka saling berbincang-bincang. Man yahsul hadza, siapa yang akan dapat? Wa kullu wahid yaqulu la'ala ana. Masing-masingnya berharap agar yang memperoleh ar-ra'ah itu adalah dia. Wa fihi aidan dalil ala anna al-insan qad yuhibbu Allah ta'ala min fadha'il ma lam yakhtar lahu ala bal. Di dalam hadis ini ada dalil bahwasanya anal insan qad yuhibbu Allah ta'ala min al-fadha'il ma lam yakhtar lahu ala bal. Bisa jadi Allah memberikan kepada orang itu, memberikan hibah kepada orang itu dari fadilah-fadilahnya, sementara orang itu tidak terbersit sedikit pun. Contoh Ali bin Abi Thalib, dia tidak terbersit pun akan mendapatkan royah ketika itu, karena kondisinya ketika itu dalam keadaan sakit. Fa Ali laysa hadiran. Ali ketika itu tidak hadir. Wa rubbama la yakun indahu ilm bil asl masalah. Bahkan bisa jadi Ali sama sekali tidak tahu menahu pokok masalah. Tidak mendapatkan kabar sedikit pun tentang hal ini karena dia di rumah. Wa ma dzalika ja'ala Allahu lahu hadhihi al-manqibah. Akan tetapi walaupun Ali tidak terbayang sedikit pun, tidak tahu menahu, tapi memang takdir Allah, Allah tetapkan Ali, maka martabat itu diperoleh oleh Ali. Fa fi hadza dalilun ala anna insan qad yakhrum syai' ma tarqibihi lahu wa qad yu'ti syai'an ma adami khuturatihi ala balihi. Dengan demikian hadis ini dalil bahwa seseorang bisa saja terjauhkan walaupun dia punya harapan, punya gambaran di benaknya untuk memperolehnya. Bahkan sebaliknya, yang tidak tergambarkan justru mendapatkan ketetapan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Insyaallah kelanjutannya kita lanjutkan di hari yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, أشهد أن لا إله إلا أنت وأتوب إليك.